Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Baik, sekarang pertemuan yang ke 58. Halaman 65. Tentang mustasna. Mustasna yaitu kata yang terletak setelah kecuali. Yang terletak setelah kecuali. Jadi terletak, kata yang terletak setelah kecuali. Jadi ada kata kecuali apa gitu. Nah, yang kecuali apa ini namanya mustasna. Semua murid datang kecuali Muhammad. Nah, Muhammad berarti ini namanya mustasna. Lihat pengertian dari Abu Syuja. Maaf, Abu Syuja lagi. Aceng Zakaria. Huwa ismun yuskaru ba'da adatin min adawatil istisna'i fayukhalifu fil hukmi hukmal mustasna minhu wa huwa ma dhukira qabla al-adati. Mustasna adalah isim yuskaru yang disebut ba'da setelah adat alat. Min adawatil istisna'i. Min dari. Min dari. Adawat alat-alat. Istisna pengecualian. Fayukhalifu maka Dia menyelisihi fil hukmi dalam hal hukum. Fil hukmi dalam hal hukum. Hukmal mustasna minhu. Dengan hukum mustasna minhu. Tulis saja mustasna minhu. Ini istilah, jadi enggak bisa diterjemahin. Wa huwa ma dzukira qabla al-adati. Mustasna minhu adalah isim, ma isim, dzukira yang disebut qabla sebelum al-adah, alat istisna. Alat istisna atau alat pengecualian. Mislu contoh misalnya, adal musafiruna illa Muhammadan. Ada kembali musafirun, para musafir, illa kecuali Muhammad, Muhammad. Maka kalimatnya, lihat ini, ada musafiruna ilah, siapa situ? Muhammad. Muhammadun atau Muhammadun? Muhammadan ini namanya mustasna. Musafiruna itu namanya mustasna minhu. Ini artinya kecuali. Ini namanya adatul istisna. Nanti ada illa, ada ghairu, ada siwa, dan seterusnya. Nanti kita akan jelaskan. Nah, biasanya kalau mustasna ini sedikit. Yang mustasna minhu? Banyak kan? Semua musafir itu pulang kembali kecuali Muhammad. Muhammad sedikit. Maka ini mustasna. Jadi ingat ya, kalau mustasna itu setelah illa, kalau mustasna minhu sebelum illa. Contoh lagi, najahal auladu illa aliyan. Anak-anak itu lulus, najah lulus illa aliyan, kecuali Ali. Alian itu mustasna, al-auladu itu mustasna minhu. Nah, sekarang lihat wa adawatul istisna, alat-alat istisna. Hiya, yaitu. Jadi alat-alat istisna tadi ya, untuk mengecualikan tadi kita pakai apa saja? Yang pertama illa. Ini semua artinya kecuali ya. Illa, ghaira, siwa, khala, ada, hasya. Coba diulang. Illa, ghaira, siwa, khala, ada, hasya. Nah, sekarang kita pelajari dikelompokkan nanti jadi tiga. Yang pertama kita bahas dulu tentang illa, mustasna bi illa. Mustasna dengan illa. Jadi illa dulu kita pelajari. Ada tiga hukum. Ada berapa hukum? Ada tiga hukum saja. Yang pertama, idza kana al-kalamu tamman mujaban. Jika kalimatnya tamman sempurna, mujaban positif. Mujaban positif. Wajaban nasbu, wajib nasab. Ingat ya, kita bahas mustasnasnya, mustasnanya. Berarti kita bahas Muhammad di sini. Jadi yang pertama apa? Sekarang dengan illa dulu. Ini saya ringkas nanti rumusnya. Yang pertama apa? Kalimatnya sempurna, taman. Mujaban positif. Kalau yang dimaksud taman di sini ditulis disebut mustasna minhunya. Disebut mustasna minhu. Maka kalau kalimat nomor satu ini hukumnya, hukumnya wajib nasbu. Lihat di situ, wajib nasab. Untuk mustasnanya itu wajib nasab. wajib nasab. Contoh kalimatnya, najahatul labu illa hasanan. Illa musnasna minhunya ada. Hasanan sebagai musnasna. Hukumnya apa di sini? Wajib nasab. Contoh yang kedua, raja'at talamidhu illa waladain. Murid-murid itu pulang kecuali dua anak. Murid-murid itu pulang kecuali dua anak. Nah, waladain ini di sini juga hukumnya wajib nasab. Kalimatnya itu mustasna minhunya ada. Mana mustasna minhu? Mana mustasna minhu? At-talamidhu muridmu, murid. Mustasnanya mana? Waladaini, maka hukumnya wajib nasab. Sekarang yang kedua, lihat yang di bawah. Lihat yang di bawah. Idza kana al-kalamu taman manfian. Jika kalimatnya sempurna manfian. Manfian itu negatif. Negatif itu berarti ada kata tidak. Kalau dalam bahasa Arab itu pakai ma. Maka hukumnya ada dua, jazan nasbu, boleh nasab. Au jazal ittiba'u, atau boleh mengikuti. Jazan nasbu, boleh nasab, atau ittiba'u, mengikuti. Kalimatnya apa tadi yang kedua? Apa yang kedua? Saman. Manfian negatif. Ada ma di situ. Artinya tidak. Contohnya apa? Ma najahatul labu illa hasanah. Ini pakai ma lo. Ma ini artinya tidak. Na najahat tulabu illa hasanah. Boleh nasab. Boleh apa lagi? Itiba, mengikuti. Yaitu mengikuti musnasna minhunya. Tulabu marfu'an. Nggih, berarti bisa dibaca juga hasanun. Boleh mengikuti mustasna minhu. Jadi kalimatnya bisa mana jahatul labu illa hasanan, atau mana jahatul labu illa hasanun. Jadi boleh nasab, boleh itiba, mengikuti. Contoh yang kedua di situ, ma roja'at talamizu illa waladaini aw waladani. Ma tidak ada murid-murid yang roja'a, kembali atau pulang, illa kecuali waladaini, dua murid. Nasab berarti. Atau bisa juga waladani marfu. Marfu karena apa? Ikuti talamizu yang marfu. Sekarang lihat. Apa? Sekarang yang ketiga. Kenapa? Mana tidak majrur? Mujaban itu positif, manfian itu negatif. Kemudian yang ketiga, idza kana al-kalamu naqisan. Jika kalimatnya itu naqis. Naqis itu berarti tidak ada mustasna minhu. Ini masih ada mustasna minhunya ya. Taman ini masih ada mustasna minhu. Kalau naqis tidak ada mustasna minhu. Saya tulis. Yang ketiga apa? Kalimatnya naqisan. Kalau naqisan itu sudah pasti negatif. Naqisan itu tidak disebut mustasna minhu. Contoh, ma najaha illa hasanun. Mana jaha illa hasanun. Jadi sudah negatif sini. Negatif ya toh? Mana jaha. Tidak ada yang lulus illa kecuali hasan aja yang lulus. Mustasna minhunya tidak ada. Atau disebut kalimatnya apa? Naqisan. Hasanu sebagai mustasna. Hukumnya apa di sini? Ala hasabil awamil. Hukumnya itu sesuai ala hasabil awamil. Mustasnanya itu hukumnya sesuai kedudukan dalam kalimat. Lihat, kalau kalimatnya kita buat gini, mana jahil hasanun, tidak ada yang lulus kecuali hasan. Berarti yang lulus siapa? Hasan. Berarti hasan sebagai apa di situ? Fa'il maful bi naibul fa'il. Siapa yang lulus? Hasan kan? Berarti kalau kita tanya dengan siapa yang lulus, jawabannya hasan, berarti hasan sebagai fa'il. Sudah? Kalimatnya kurangnya apa? Itu yang nanti jadi kedudukannya seperti itu. Jadi hasan kan yang lulus kan? Berarti dia punya fiil yang ini. Berarti hasan ini sebagai fa'il. Ini fiilnya. Contoh lagi. Ma marartu illa bi rajulin. Tidak ada yang aku lewati kecuali satu orang laki-laki. Ingat ya, kalau kata marortu ini biasanya digandengkan dengan mbak. Kata marortu biasanya digandengkan dengan mbak. Tidak ada yang aku lewati kecuali satu orang laki-laki. Sudah ada mbak di depan, maka sini pasti majrur. Ini huruf jer. Jadi tadi sesuai kedudukan dalam kalimat. Kalau ketemu huruf jer ya berarti sebenarnya jadi majrur. Begitu. Wallahu a'lam bishawab. Baru sampai mustasna dengan illah.